بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ونبدين عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir sampai bab yang ke? Kelamaan libur. Yang terakhir yang belum dibaca 342. Sekarang yang kita baca adalah bab ke 342. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. باب ucapan seorang syair. ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي، dan datang kepada kamu membawa berita-berita seseorang yang tidak engkau beri bekal. Lafaz ini wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwiji, satu petikan dari syair yang mengandung hikmah di dalamnya. Maknanya adalah terkadang datang kepada kita atau kepada kamu berita-berita, khabar-khabar dengan tanpa susah payah kita mendapatkannya, dengan tanpa kita menyuruh orang lain untuk mengetahuinya. Ada orang datang tiba-tiba ngasih berita, ngasih khabar, sehingga kita mengetahui sekian banyak akhbar, sekian banyak khabar, sekian banyak hal, dengan tanpa kita takalluf. Paham insyaAllah ya? Wa ya'tika bil akhbar, dan datang kepada kamu membawa berita-berita, malam tuzawiji, seseorang yang tidak engkau beri bekal. Jadi dapat kabar gratis. Baik. Kita baca hadisnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Hamad ibn Sabah, akada indakum Muhammad. Naam, hadha huwa sahih. Dicetakan saya Hamad. Nah, betul Muhammad ibn Sabah. Dicetakan punyanya Syekh Zaid al-Madkhali Muhammad. Bisa pinjam kamera. Muhammad. حدثنا محمد ابن الصباح قال حدثنا الوليد ابن أبي ثور عن سماك عن عكرمة در سماك در عكرمة riwayatnya Simak dari Ikrimah ini dhaif, ikhwan. Dikatakan oleh Ali bin Al-Majini rahimahullah bahwasanya riwayatnya Simak an Ikrimah muttaribah, goncang, sehingga dhaif. Naam, juga Al-Walid ibn Abi Thawr juga dhaif. Tayyib. Qala, katanya Ikrimah, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yatamatsalu syi'ran qat? Apakah engkau pernah mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam yatamatsal, yakni mengungkapkan sebagai masal, mengungkapkan sebagai sebuah permisalan dengan syair sekali saja? Faqat, katanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ahyanan idza dakhala baita, terkadang Rasulullah alaihi salatu wassalam apabila masuk ke rumahnya, yaqul, beliau berkata, mengucapkan satu penggal kata-kata syair, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Lafaz tadi, wa ya'tika bil akhbar, dan datang mendatangkan kepada kamu dengan berita-berita, malam tuzawidi, seseorang yang tidak engkau beri bekal. Tayyib. Hadis ini ya kawan, dengan isnad ini dhaif. Seperti yang saya terangkan tadi, riwayatnya Simak dari Ikrimah muttaribah. Al-Walid ibn Abi Thawr dhaif. Namun akan datang pada bab-bab yang berikutnya dari jalur yang lain, barakallahu fikum, sehingga hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Adabul Mufrad. Nanti akan datang pada bab yang ke-382 dari jalur yang lain, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah memasukkannya di dalam Sahih Adabul Mufrad, sehingga dia hasan atau sahih dikarenakan penguat-penguatnya. Baik, hadis ini wa nabiyina azzaqumullah menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam terkadang mengucapkan kata-kata syair yang di dalamnya mengandung faedah atau mengandung hikmah. Seperti contoh yang dalam hadis ini, beliau melafalkan syair wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwidi. Itu satu penggal kata-kata syair. Barakallahu fiik. disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata memuji kata-kata syair yang mengandung hikmah. Beliau mengatakan, inna minasyi'ri la hikmatan. Sungguh, dari sebagian syair ada hikmah di dalamnya. Ada faedah di dalamnya. Bahkan dalam riwayat yang lainnya pula, barakallahu fikum, Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabah yang ahli syair, Hasan bin Thabit, Abu Rawaha dan yang lain-lainnya, memerintahkan mereka untuk melafalkan syair-syairnya. Rasul mendengarkannya. Bahkan Hasan bin Thabit dikasih mimbar khusus oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan syair-syairnya yang mengandung hikmah, mengandung faedah. Barakallahu fiik. Dalam kesempatan yang lain digunakan untuk membantah kaum musyrikin, membantah orang-orang kafir dengan menggunakan syair-syair yang ada. Hujum alal musyrikin fil asy'ar. Menyerang kaum musyrikin dengan syair-syair yang ada. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan boleh. Kalau syairnya syair yang bagus, lafadznya lafadz yang bagus, maknanya makna yang bagus, ada hikmah, ada faedah di dalamnya, maka bisa kita lafalkan syair-syair tadi. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Adapun kalau di dalamnya terdapat makna yang jelek, tidak ada faedah sama sekali, ada kata-kata yang melanggar syar'i dan semisalnya, maka dilarang. Barakallahu fikum. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama ketika mereka membawakan sekian banyak dalil yang menjelaskan tentang tercelanya syair dan para syu'ara. Barakallahu. Itu ketika syairnya tidak mengandung hikmah, syairnya enggak mengandung faedah, di dalamnya terdapat perkara-perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu fikum. Baik. Untuk lafaz syair yang disampaikan Rasul dalam riwayat ini, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwiji, ini penerapannya dalam banyak hal, dalam banyak kasus, ketika kita mendapatkan berita-berita tentang seseorang, tentang sebuah peristiwa dengan tanpa susah payah, tiba-tiba ada orang yang menyampaikan, akhirnya kita tahu. Barakallahu fikum. Ini pula sering disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan masalah ar-rudud, bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah sebagai bukti yang nyata, sebagai bukti yang valid, yaitu ketika mereka sendiri dari kalangan orang-orang yang menyimpang, dari kalangan orang-orang yang sesat, dan mereka sendiri yang mengungkapkannya, menyampaikannya. Datang kepada kita, sampai kepada kita, akhirnya kita tahu ternyata mereka demikian, demikian, demikian, mereka punya acara begini, begini, begini, begini dan segala macamnya, dengan tanpa kita susah payah menggali berita tentang mereka. Kita mengatakan wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwiji. Barakallahu. Hadza. Ini terkait dengan penerapan syair ini, wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwiji. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nu'aym al-Fadl bin Tukayn qala haddatsana Sufyan al-Thawri an Laith an Taus. Laith di sini ikhwan, Laith bin Abi Sulaim. Dia dhaif. Dia dhaif ikhwan. Laith bin Abi Sulaim ini dhaifun mukhtalif. Dia dhaif dan dia fikun. An Taus ibn Kaysan an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, innaha kalimatu nabiyyin, sesungguhnya ini adalah kalimat nabi, yakni kalimat yang dilafadzkan oleh Nabi alaihi wasallam, yaitu kalimat wa ya'tika bil akhbari man lam tuzawwiji. Dia dhaif. Namun disebutkan di sini dia sahih li ghairihi. Dimasukkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Adabul Mufrad dan mengatakan sahih li ghairihi berarti memiliki beberapa jalur-jalur yang lainnya yang membuat dia sahih li ghairihi. Ala kulli hal, khulasanya ya qanamtina azakumullah terkait dengan bab ini, terkait dengan bab asy'ar, syair-syair, ada yang jaiz, ada yang ghairu jaiz. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau isinya adalah hikmah, faedah, ilmiah, ya juz, diperbolehkan. Tapi kalau isinya perkara-perkara melanggar syar'i, adalah ya juz. Dan umumnya yang namanya syair-syairnya orang-orang Arab jahiliyah tempo dahulu itu perkara-perkara yang melanggar syar'i. Seringkalinya menjelaskan sifatnya wanita, kecantikan wanita dan segala macamnya, perkara-perkara yang mukhalafah syar'iyah barakallahu. Sehingga dilarang dalam Islam. Adapun yang isinya bagus, isinya baik, maka diperbolehkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan orang diperbolehkan untuk mendendangkan syair. Itu beda dengan nasyid, beda dengan nyanyian. Kalau syair itu lafadznya berbeda, qafiyahnya berbeda. Yang diperbolehkan syair isinya adalah mengandung perkara hikmah. Di antara contohnya sendiri, wa ya'tika til akhbari man lam tuzawwij. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma yukrahu min at-tamanni. Bab apa-apa yang dimakruhkan dari at-tamanni. At-tamanni itu berangan-angan ya. Berangan-angan. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad. قال حدثنا أبو عوانة وضح بن عبد الله اليشكري عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه دار أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بوصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسبدا إذا تمنى أحدكم apabila salah seorang di antara kamu tamanna berangan-angan falyanzur ma yatamanna hendaklah dia melihat memikirkan apa angan-angan dia tadi fa innahu la yadri ma yu'ta dia enggak tahu apa yang bakal diberikan kepada dia. Naam, disebutkan di situ hadisnya dhaif. Dhaifun barakallahu fikum berarti illahnya adalah Umar bin Abi Salamah. Dia dhaif. At-tamanni itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi. At-tamanni itu mengharapkan sesuatu yang mustahil terjadi atau yang sulit untuk dicapai. Itu namanya tamanni. Ini yang dilarang. Adapun taraji artinya harapan, itu mengharapkan sesuatu yang mungkin tercapai, yang mungkin didapatkan barakallahu fikum. Yang dilarang tamanni, sementara yang taraji enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Al-muhim ya dhaif. Qala rahimahullahu ta'ala bab yang berikutnya. Bab la tusammul 'inab al-karam. Bab janganlah kalian menamakan inab buah anggur dengan nama al-karam kemuliaan. Larangan memberi nama anggur dengan nama al-karam. Qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Simak an Alqamah bin Wa'il. Di sini Simak meriwayatkannya dari Alqamah bin Wa'il, bukan dari Ikrimah, sehingga dia labas, tidak ada masalah. Apalagi muridnya adalah Syu'bah. simak ketika yang meriwayatkan daripada adalah Syu'bah, maka dia rawi yang thiqah. An abihi, dari bapaknya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, la yaqulanna ahadukum al-haram. Sungguh-sungguh janganlah salah-salah di antara kamu mengucapkan dengan bahasa al-karam. Waqulu al-habalah. Ucapkanlah al-habalah, yakni al-inab. Yakni tentang masalah buah anggur. Baik. Hadis ini radhiyallahu anhu jazakumullah, jelas Rasulullah SAW melarang kita untuk menamakan al-inab, buah anggur, dengan nama al-karam, kemuliaan. Yang diperbolehkan adalah memberikan nama dia dengan al-habalah. Habalah itu adalah tangkai anggurnya. Itu namanya habalah. Sementara inab itu buahnya. Sehingga inab dikasih nama dengan nama tangkainya dia tadi, habalah. Adapun al-karam dilarang. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan alasan kenapa dilarang memberi nama anggur dengan al-karam, kata beliau, li'anna al-karam alladhi huwa bima'na al-karim sifatun lil muslim. Dikarenakan karam yang mengandung makna karim, yang mulia, itu sifatnya orang muslim. Fatasmiyatul inabi bil karam fihi naw'un minal ihanah lil muslim. Maka menamakan buah anggur dengan al-karam ada unsur menghinakan seorang muslim. Ayat muslim kok sama kayak anggur. Barakallahu fiik. Sehingga di sini Bismillahirrahmanirrahim dimasukkan dalam pembahasan adab, termasuk al-adab al-lafziyah, adab-adab secara lafad. Ada lafad-lafad tertentu, istilah tertentu yang dilarang dalam Islam, walaupun itu berkaitan dengan buah-buahan, tidak ada sangkut pautnya dengan perkara-perkara yang lainnya. Maka seorang muslim harus menetapi adab tadi. Jangan menamakan buah anggur al-inab dengan nama al-karam. Itu larangan Islam. Maka dia berusaha untuk menghindar dari larangan-larangan tadi. Dia hanya melafalkan anggur inab atau menggunakan bahasa habalah. Begitu. Tidak menamakannya dengan nama-nama yang dilarang dalam syariat. Barakallahu fikum. Baik, ini firman Allah. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Zadul Ma'ad. Ternyata ada asbabnya. Kenapa Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang kita memberi nama anggur dengan al-karam? Ternyata kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dulu orang-orang Arab jahiliyah mereka menamakan pohon anggur dengan pohon kemuliaan, dikatakan syajaratul karam, dikarenakan banyak kemanfaatannya, banyak kebaikan-kebaikannya. Dan yang paling inti, mereka dulu biasa menggunakan anggur sebagai bahan untuk membuat khamr. Sampai sekarang ya, khamr dari anggur. Bahkan paling mahal sekarang ya, lagi anggur merah. Namanya apa? Wine. Nah, itu paling mahal. Ternyata mereka dahulu orang-orang jahiliyah sengaja memuliakan anggur ini, pohon anggur dan buah anggur, dikarenakan memang mereka dahulu biasa membuat khamr daripadanya. Maka Rasul pun melarang kita kaum muslimin jangan menamakan pohon anggur atau buah anggur dengan nama al-karam. Sebab ada unsur tasyabbuh dengan orang-orang kafir, jahiliyah tempo dulu. Khawatirnya tadi dibikin minuman keras, khamar dari anggur, ternyata kamu katakan sebagai minuman kemuliaan. Kita celah. Dan yang penting, poin yang kedua tadi, Yehwan, yang disebutkan sama Syed Zaid, juga dikarenakan oleh karam, sifatnya seorang yang muslim, maka ketika kita memberi nama anggur dengan nama Al-Karam, berarti menghinakan seorang muslim itu sendiri. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, intinya ini merupakan adabun lafzi, adab-adab secara lafaz. Ketika dalam Islam ada larangan-larangan mengucapkan lafaz-lafaz tertentu, maka seorang muslim harus menepatinya, jangan dilafazkan. Juga ada alfaz yang syar'iyah, lafaz-lafaz yang syar'i. Maka seorang muslim berupaya untuk menggunakan lafaz tadi, dikarenakan di lafaznya lafaz yang syar'i. Ini sangat banyak ya kan, bukan hanya semata-mata masalah buah dan yang lain-lainnya. Banyak al-alfaz atau al-adab al-lafziyah, adab-adab lafaz yang disebutkan dalam Islam yang harus kita perhatikan. Terkadang terkait dengan masalah yang disebutkan sekarang ini, bahkan terkadang berkait dengan masalah-masalah yang lain. Ala kulli hal, kita harus berupaya untuk menjaga, memperhatikan mana lafaz yang syar'i kita lafalkan, mana lafaz yang terlarang kita tinggalkan. Barakallahu fikum. Baik, hadza wallah. Qala rahimahullahu ta'ala, bab yang berikutnya, babu qawli rajul waihak, bab ucapan seseorang waihak. Waihak ini sebuah ucapan tutlaku ala man yungkaru fi'luh, sebuah kalimat yang dilafalkan untuk seseorang yang diingkari perbuatannya. Jadi ketika antum perhatikan orang yang diingkari perbuatannya, kita mengatakan waihak, wailak, untuk hardian, bentuk pengingkaran. Barakallahu. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ahmad ibn Khalid, qala haddathana Muhammad ibn Ishaq, an ammihi Musa ibn Yas'ar, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin yasuqu badana. Suatu kali an-nabi alaihi salatu wassalam melewati seseorang laki-laki yang menuntun badana, itu unta, unta yang digunakan untuk hewan kurban. Faqala irkabha, kata Rasul, naiki unta itu, jangan sih ditunggu saja, silakan kamu naik. Faqala ya Rasulullah innaha badana, kata orang tadi, ya Rasulullah, itu badana, itu unta untuk kurban. Faqala irkabha, kata Rasul, naiki unta itu. Qala innaha badana, ya Rasul, itu unta untuk kurban. Rasul yang memerintahkan suruh naik, dia tidak mau, mengatakan itu unta kurban ya Rasulullah. Naiki unta kurban ya Rasulullah, naiki, sampai 3 kali naiki. Ini Rasul yang memerintahkan, ngeyel gitu ya. Qala fi tsalitsa wa rabi'ah, maka Rasul mengatakan pada kesempatan yang ketiga dan keempat kalinya, waihak irkabha, celaka kamu, naiki. Disuruh naiki, gak mau naik-naik ya, Rasul yang memerintahkan padamu. Nah, ini sahih, dan asalnya disebutkan dalam sahihain. Maka jelas diperbolehkan kita mengucapkan kata-kata waihak, sebuah kalimat yang digunakan untuk mengingkari perbuatan seseorang. Gitu ya, tuturi. Berangkat. Mohon. Berangkat. Tidak. Berangkat. Tidak. Waihak. Sampai kata-kata waihak. Berangkat. ada Yajuz, diperbolehkan jika nakan Rasulullah SAW yang mengucapkannya. Tapi ingat pada tempatnya. Jangan bergampang-gampang mengatakan wayhak, dikit-dikit wayhak. Oh, wayhak. Tidak ada yang ngerti. Itu kalimat untuk menghindari tindakan seorang. Kemudian, dalam hadis ini pula ya kana tina azakumullah menunjukkan kepada kita diperbolehkan menaiki hewan kurban sebelum disembelih. Boleh. Karena Rasulullah memerintahkan irkabha, naik. Walaupun dia hewan yang dipersiapkan untuk kurban, yang mungkin dinaiki apa ya, Pak? Unta dan sapi. Atau kambing? Enggak. Nah, itu bisa menaiki ontanya terlebih dahulu atau sapinya atau naiki sampai ke tempat penyembelihan atau naiki, enggak ada masalah. Itu diperbolehkan dengan nas hadis ini. Barakallahu fikum. Dan juga hadis yang lain yang mesti kita ambil, diperbolehkan bagi seorang mufti, orang yang memberikan fatwa, menghardik orang yang minta fatwa ketika tidak mengambil fatwanya, padahal fatwanya jelas-jelas benar. Dikasih fatwa, kamu gini. Nyawa nerima dia. Diulangi lagi, kamu gini. Nggak mau nerima dia. Maka sang mufti boleh untuk menghardik. Ente. Waihak. Ada Yesus. Dan itu tidak menunjukkan apa ya Pak? Tidak menunjukkan jafa'ul mufti. Tidak menunjukkan kakunya seorang mufti. Tapi menunjukkan ngeyelnya yang minta fatwa. Dikasih penjelasan, gak nerima. Diulangi lagi, gak nompo. Diulangi lagi, si ngeyel. Ya memang dianya ini gak beres. Maka dikasih kata-kata waihak. Kalimat-kalimat yang menunjukkan pengingkaran barakallahu fiik. Wa qala rahimahullahu ta'ala babu qawli rajul ya hanta, bab ucapan seseorang ya hanta. Ya hanta sama dengan ya hadihi. Ya hadihi, hai orang ini. Dikarenakan ya hadihi untuk perempuan ya. Ya ya hanta ya hadihi. Hai perempuan ini. Atau ucapan ya hannah, ya hannah dengan tamat tak, ya hannah sama dengan ya haza, hai orang ini. Apa hukum melafalkannya? Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abdurrahman ibn Syarik qala haddathani Abi Syarik ana Abdullah bin Muhammad bin Aqil ya ba'if an Ibrahim bin Muhammad an Imam bin Talha an ummihi Hamnah binti Jahsh qalat, dari Hamnah binti Jahsh radhiyallahu ta'ala anha dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an Nabi alaihi salatu wassalam berkata ma hiya ya hanta, apa ini wahai fulana, wahai orang ini, apa ini wahai orang ini, ma hiya ya hadi ya hanta. Namun dia baik. Abdurrahman bin Syarik juga ba'if. Abdullah bin Muhammad bin Aqil juga ba'if. Al-Bahimiya ba'if. Yang berikutnya yang sahih. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id qala haddathana Jarir an al-A'mash an Habib ibn Sahban al-Asadi. Dia mengatakan ra'aitu Ammaran sallal maktubah, saya pernah melihat Ammar, ini Ammar bin Yasir radhiyallahu an, shallal maktubah, salat fardu. Thumma qala li rajulin ila jambih, kemudian dia berkata kepada seseorang sampingnya ya hanna. Thumma qala ya hanna ay ya hadha, ya hadha ya orang ini, ayo pergi. Tsumma qama, kemudian beliau bangkit. Ini sahih. Ini sahih. Dan menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah, lafaz ini diucapkan oleh sahabah radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga boleh. Nah, gitu ya. Menunjukkan bolehnya melafalkan dengan lafaz ini. Tidak harus ya hadhihi atau ya hadza. Boleh juga dengan bahasa ya hanta, ya hanna. Boleh. Sebagian ulama mengatakan, ini sebagai tambahan faedah, dinukilkan dari Al-Jauhari, Imam Ahli Lughah Al-Jauhari. Dia mengatakan kalimat ya hanta atau ya hanna itu panggilan sama dengan ya hadihi ya hada, tetapi ada sesuatu makna yang diinginkan, yaitu memanggil seseorang yang kurang bisa memahami atau kurang peka dalam memahami makar-makar orang lain dan kejahatannya orang lain. Jadi kata-kata ya hanta itu sedikit nyindir. Hah? Bahkan ada yang mengatakan ya hanta dimanakan dengan ya balha. Begitu. Ya balha. Sedangkan sedikit marah gitu ya, nyindir. Nah, ini perempuan misalkan tidak ngerti ada kejahatan, ada kejelekan, ada makannya orang lain begitu. Kena dia. Nah, kamu manggilnya bukan ya hadihi. Ya hadihi normal. Panggil dia ya hentas. Menunjukkan ini sesuatu gitu. Buka mudeng. Ini ada yang tidak beres. Mudengnya ada orang yang begini. Nah, kamu menggunakan bahasa ya hentas. Ya hannas. Al-muhim hadza yajuz. Ini semua seperti yang saya katakan di awal ya, termasuk adabun lafzi, adab-adab lafaz dalam Islam. Ada yang diperbolehkan, ada yang dilarang. Maka kita yang boleh kita lafalkan, yang dilarang tidak kita lafalkan. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala, katulaki. قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريف عن أبيه تعرف أفعلنا من الشريف الحضرمي قال أبي بركاته أردفني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام membonceng aku di atas hewan kendaraannya. Faqala, beliau bertanya kepadaku, hal ma'aka min syi'ri Umayyah ibn Abi Salam? Apakah kamu memiliki atau ada bersama kamu syi'irnya Umayyah ibn Abi Salam? Umayyah ibn Abi Salam ini ikhwan syairnya jahiliyah. Qultu na'am, saya katakan ya, saya punya. Fa'ansyattuhu baita, saya pun membawakan kepada beliau satu bait dari syairnya Umayyah bin Abi Salam. Faqala hi, kata Rasul, faqala hi, ha hatta ansyattuhu mi'ata baitin, sampai aku bawakan kepada beliau 100 bait. Dibawakan satu, dia mengatakan, terus kan sampai 100 bait. Barakallahu fiik. Disebutkan dalam lafaz yang lain, faqala, Rasul mengatakan setelah itu, in kada la yuslim, hampir saja dulu Umayyah ini masuk Islam. Hampir masuk Islam, tapi tidak jadi. Sehingga dia termasuk syair jahili, tukang syair yang jahiliyah, yang mati di atas jahiliyahnya. Barakallahu fikum. Yang mati kafir. Ini sahih. Barakallahu fikum, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Yang dijadikan sebagai syahidnya mana ya, kan? Kata-kata hiss. Itu termasuk lafaz yang boleh diucapkan karena Rasul yang melafalkannya. Kalau sekarang itu bahasa yang mengandung mana lah ya, Pak? Mengandung mana? Lanjut. sudah masalah gitu. Nah, itu boleh. Rasul pernah melafalkannya. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil di antaranya itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadhu' yang dimiliki Rasul alaihi salatu wasallam. Di mana beliau membonceng sahabatnya. Boncengkan di hewan tunggangannya, imma himar, keledai, wa imma kuda, wa imma unta. Dia mungkin itu dijadikan sebagai perboncengan. Rasul membonceng sahabatnya. Itu menunjukkan tawadhu'nya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, bolehnya mendengarkan syair-syair yang tidak mengandung perkara-perkara mukhalafah syariah. Walaupun syairnya itu syairnya orang jahiliyah. Dengan syairnya Umayyah bin Abdul Salat yang mati kafir. Kalau syairnya isinya bukan perkara-perkara yang melanggar syariah, maka diperbolehkan. Dikarenakan Rasulullah SAW memintanya barakallahu. Hal ma'aka min syi'ri Umayyah bin Abi Salt? Naam. Hadha wa. Allahu ta'ala lam yastawab. Ini beberapa bab yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini barakallahu fikum. Ada waktu sedikit lumayan, sekitar 10 menit barangkali. Saya persilakan bagi antum barangkali mau pertanyakan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Awal tidak harus sesuai dengan tema. Silakan anda bertanya lagi mudah. Ya tergantung apa yang antum harapkan. Ya tergantung antum mengharap apa. Kalau mengharap sesuatu yang mustahil diwujudkan atau yang sulit diwujudkan, itu namanya tamani. Itu namanya hanya semata-mata angan-angan, tak mungkin dibuktikan. Ini tercela, dimasukkan dalam pembahasan amal dengan hamzah amalun, ya itu tercela. Inilah yang membuat orang itu barakallahu fikum malas beramal. Biasanya cuma berangan-angan, pengen begini. Dan umumnya itu enggak ada tindakan konkret. Itu yang tercela barakallahu. Paham deh. Tapi kalau mungkin dicapai, tidak ada upaya konkret dan itu perkara yang mubah atau perkara yang syar'i, labas. Itu namanya taraj. Ada orang fakir, ma'ruf dengan orang yang fakir yang miskin. Di depan rumahnya menerawang jauh. Kalau seandainya saya punya uang 1 miliar, saya mau pengen bangun rumah yang modelnya begini, menerawang jauh. Saya mau beli mobil, umroh juga, ini juga gitu. Wajar orang yang fakir yang miskin enggak punya ikhtiar, semata-mata grambiang gitu, menerawang jauh. Enak ya. Ya teman, ada lagi. Enggak ojok jowo-jowo. Pikir saja yang di depan anda, kerjakan. Perkara yang mubah atau perkara yang syar'i baru. apakah diperbolehkan melakukan ibadah dengan niat mendapatkan rezeki dari Allah yang lebih banyak? Contohnya apa ya? Saya ingin tahu ya. Ibadah apa? Contoh apa ini? Infak. Apa? Infak perkara yang sangat dianjurkan. Di antara keutamaan infak, Allah akan menggantinya. Tapi yang harus dibawa baik-baik, menggantinya itu dua pengertian. Diganti di dunia ini, harta kamu barokah lebih banyak, atau di yaumul kiamah nanti. Sehingga tidak melulu duniawi. Kalau duniawi semata, entek. Bakal habis dan tidak bakal kamu ambil di yaumul kiamah nanti. Paham misalnya ya? Kamu sedekah lillahi ta'ala dengan harapan semoga barokah hartanya antum. Lah bes. Ada masalah di sana kan, memang ada keutamaan seperti itu. Tapi ingat, itu barokah duniawi, barokah ukhrawi. Jangan mikir duniawi toh, bayarnya apa? Sedekah 10.000. Rasulullah disebutkan dalam Islam al-hasanatu fi asyri amsalihah. Kebaikan 10 kali lipatnya. Sedekah 10.000 balik 100. Ada duniawi ya. Ini maksudnya ke Yusuf Mansur dan kawan-kawannya ada ya. Ada mayam bang. Paham salah ya? Nah, sehingga antum ibadah kepada Allah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW dengan keikhlasan, mengharapkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Di antara efeknya nanti, efek positifnya, rezekinya antum itu lancar insya Allah. Iman rezeki duniawi, pak iman nanti dia berkiamah. Bagaimana kalau niatannya supaya dagangannya laris? Ini juga ya pak. Nah ini orang dari duniawi. Iman. Sehingga ada ibadah yang banyak, yang sesuai dengan sunnah, dengan ikhlas, insya Allah ta'ala. Di antara efek positifnya adalah rezekinya antum lancar. Niatnya antum adalah akhirat, bukan dunia semata. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya, man kana fil akhiratu hammahu. Barang siapa yang akhiratnya sebagai cita-citanya, sebagai fokus pikirannya adalah akhirat, jama'allahu syamlahu. Allah akan kumpulkan semua urusan dia. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan rasa kecukupan dalam hatinya. Kaya terus, qana'ah. Wa atathu dunya wa hiya radhiya. Dan dunia itu akan datang kepada dia dalam keadaan dunianya benci sama kamu. Terus ngalir. Itu makna ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj, jalan keluar dari semua perkara dia, dan Allah akan memberi dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tahu-tahu ada lagi rezeki. Gak tembek sampai kamu mati. Barakallah. Hadahullah. Kemudian yang terkait dengan masalah harta benda ya kan, yang terpenting bukan banyaknya, tapi adalah barokahnya. Biar segi yang halal, tayyib, barokah. Sedikit barokah lebih manfaat daripada banyak, tapi tidak tahu. Bagaimana urutan bacaan-bacaan dalam surat jenazah dari takbir hingga salam? Tayyib, jenazah itu 4 kali takbir. Itu yang paling sahih dalam periwayatnya. 4 kali takbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah. Tambah surat. Takbir yang kedua Allahu Akbar, membaca salawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Praktik yang di Mamlakah Saudi ya, doanya kita beri yang keempat. Panjang, jadi semua doa-doa itu baca semua, kita beri yang ketiga, yang ketiga. Selesai. Tapi yang keempat Allahu Akbar langsung salam. Nah, yang di Indonesia enggak. Tapi yang ketiga doa satu. Tapi yang keempat doa lagi. Baru kemudian salam. labas, tidak ada masalah. Enam. Iya. Jadi terkait dengan bacaannya, anda lihat dalam kumpulan doa-doa yang sahih, lihat terkait dengan masalah doa ketika sholat jenazah. Cita-cita saya kepingin tahajud. Itu bukan namanya cita-cita ya, Pak. Itu fitrahnya masing-masing orang. Dikarenakan kekurangan kondisi istri. Tapi keadaan sekarang untuk ma'isyahnya masih belum tetap dan stabil. Apakah ini angan-angan yang diperbolehkan? Iya, jangan angan-angan. Antum bina rumah tangga antum yang pertama itu dengan syar'i, dengan baik, supaya muncul sakinah, mawaddah, warahmah pada rumah tangga antum yang pertama tadi. Benahi ma'isyahnya antum. Kalau sudah memungkinkan, maka bisa lanjut kepada niatan ta'adud. Ta'adudnya itu sama sebagaimana ketika nikah kali pertama. Kali pertamanya indah, maka yang kedua juga indah, yang ketiga juga indah, yang keempat juga indah. Jangan terobsesi ta'adud kepingin yang kedua menghancurkan yang pertama. Ini orang yang gak punya akal. Para keluar itu paham ya? Dia menghancurkan sahara pertama, dihancurkan dapat yang kedua. Nah, ini orang yang punya akal. Gairu akil. Yang akil, yang pertama diberesi, dibenahi, bagus sahara-nya. Kemudian dia berupaya maju ke sahara kedua juga dengan cara yang indah. Para keluar itu. Allahu ta'ala alam misawab. Nakafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyadu an la ilahi la anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Fadlu hafizakum minna. Thank you.